Kula sampean nglakoni apa-apa kok ati tenang, apik sing kita lakoni. Nglakoni apa kok ora tenang, elek sing kita lakoni. Jangankan manusia, kucing saja. Kucing lho kucing. Nglakoni apik, tenang. Ana kucing dikai pindang karo majikane, resmi bagiane dhewe, ora hasil nyolong, pindang teko majikan, di tempat biasa dia makan. Mesti nek mangan luwe kok, ambo ana bledek tahir, santai mangan iso anteng, khusyuk ngalang-alai wong wuluan nek salat. Tapi kucing kok nglakoni barang sing ora genah, ana pindang wis ditutupi, rapet ndukur isek ditindhi. Lah kok diongkat? Mesti ora tenang, matane jelalatan. Plirak-plirik, plorak-plorok, tola-toleh. Mesti kok ana konangan wong sriwet, wedi mlayu. Ambek ndase wis mlebu separo lho dibatet. Saman guyune kok ora enak ana modele. Iki mesti pikiranmu teko ndi-ndi. Kucing. Sing mbok angen-angen ndase mlebu separo mung to. Astagfirullahaladzim. Saiki ngeten, nun sewu, ana wong nglakoni apik ora tenang, nek nglakoni elek kok tambah tenang, niku berarti atine kualek. Halo. Bapak Ibu para jamaah sekalian kula baleni, lek ana wong nglakoni apik ora tenang, nglakoni elek kok tambah tenang, niku berarti atine kualek. Ana wong lanang nanggone masjid ora tenang, belas ora betah, tapi nek nanggone warung betah, niku atine enten mboten sing model ngoten niku? Bojo sampean dhewe ngono kok. Atine kualek. Ana wong lanang atine kualek. Lungguh jejer bojone ini ora kerasan. Lungguh jejer bojone kudu ngalih ora betah. Tapi nek lungguh jejer rondo niku iso. Ya Allah, tenang, khusyuk, nang tumaknina modele. Halo. Ana wong wedok atine kualek. Enten. Nang bojone dhewe ora dihormat, padahal wong wedok wajib hormat bojo. Ora dihormat, tapi nek wong lanang liya basa sopan, hormat. Bakul es lho dibasani. Pak niki regine pinten, Pak? Lho, basa. Ngono ku karo bojone dhewe basa napa mboten? Terima kasih atas ketiga jujuranmu. Matur suwun sampean jujur-jujur. Dadi nek karo bakul es basa nek kalih bojok mboten basa nggih? Nggih, apik terusno. Heh, matur suwun atas kejujuran Anda. Bu. Bu. Kuwi jenenge atine kuwale. Nek wong bojone ra dibasani bakul es dibasani. Bakul es kok mbok basani lho sampean dikeki apa? Nek sek gedhe ese bojomu to piye? Jembek aku. Mungkin dikai tom bendino rasa bayar. Wali sama niu, piantun putri menikah, yen sampun kagungan garwa, hormat suami utama, karena ridha Allah ada pada ridha suami. Halo, wong-wong rata-rata kuwale, balak-balik diaturi kali para kiai. Sunnah seorang istri berhias cantik, berdandan menarik untuk suami, terutama di malam hari. Lek metu biasa-biasa wae. Lek nang jaba macake ora usah neko. Ketemu wong lanang liya ora usah pencap. Ora usah celemar-celemer, ora usah beringas. Aja endel, aja kemenyek, aja letrek, aja menclek. Samane enggak metuwe keto ayu-ayu kaya ngene. Ngene iki kanggo sapa sampean ayu? Aku. Aku tuh orang reken. Kenapa sekian yang hadir gak ada yang mengalahkan istri saya? Bojoku gak kaya ngene-ngene iki. Ngono lek kaya ngene iki ayo padha kok ya. Halo. Samanku dikandani balak-balik. Lek bengi Bu nang dalem, maca sing ayu, dandan rapi, ambune wangi, methuki garwane. Saman methuki bojo ki wis ayu, kadhane wis wangi. Aja kok ruwok-ruwok, ruwes-ruwes, ambune tengi pisan. kaos P3 tahun 82 saya digawe. Mengkeret bojomu. Kowe wis ayu wangi metuk bojo nang terus tawa. Nek tawa piye jare? Tawa kok piye? Ya tawa. Metuk nang Pak. Pak, bengi iki aku kanggo apa ora? Lek kanggo nyon nang diaker-aker. Nek ora kanggo aku ya tak. Sapa ngomong tak golek? Tak sholat, tak zikir, tak sholawat, tak maca Quran, tak wiridan. Aturane ngono aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki pengajian apa pasariwa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibi syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a rusdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama'an al-amilin al-mukhlisin, ingkang kula ta'zimi, ingkang dipun mulyakaken Allah, sedaya para alim, para kiai, masyayikh, para asatid, sesepuh lan pinisepuh, pejabat pemerintah, dan semua tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, konco-konco panitia yang saya banggakan, hadirin, hadirat, mustami'in, mustami'at. Kalau suasananya masih seperti ini, saya enggak bisa ngaji. Sanggup khidmah napa mboten? Sanggup tenang napa mboten? Yen mboten saged tenang, kula mboten saged ngaji. Halo, yang sebelah sana bisa tenang? Bisa tenang agar ngaji sore ini bisa berjalan tertib. Khidmah jamaah semua yang hadir, saya mohon untuk melaksanakan GTM, gerakan tutup mulut. Ini saya ora paham yo GTC, gerakan tutup cocot. Nun sewu. Pertama, saya mohon maaf Kula nyuwun agungipun pangapunten atas keterlambatan kula. Ingkang wallahi mboten kula sengaja. Kula bidal saking dalem jam 8 pagi. Macet di Lamongan sekitar 1 jam. Macet melih ten gene tol sekitar 45 menit. Mila estu nyuwun pangapunten atas keterlambatan kula. Tapi yakin sedaya wonten hikmahe. Andaikan kula mboten terlambat, wau pas saya munggah ngaji mesti waya udan. Mangkane karo Gusti Allah diatur saya datang terlambat ngenteni udane terang. Pundut mawon hikmahe. Semenoga panitia saya minta aja katik ngersula. Gawe pengajian akbar katik kena udan. Diterima aja nganti ana sing udan neh. Iku garakno Gusti Allah tersinggung. Padha karo sampeyan misale, halo. Halo. Kita urip niki kari nrimo kabeh tatanane Gusti. Kabeh diatur kalih Gusti. Wong kari nrimo ae kok kakehan ngomong. Gusti Allah gak seneng. Ibarate ana tamu nok daleme sampeyan. Terus sampean suguhi teh. Lha wong kari ngombe lha kok tamune ngomong lah teh neh. Ngoten niku sampean mangkel napa mboten? Karek ngombe kaken cocot. Alhamdulillah. Senaosa Jawa ning sejane mboten owah. Pengajian terus jalan. Majelis taklim jalan terus. Meskipun Jawa nanging sejane mboten owah. Nek wong Jawa mastani Jawa tegese Ja'a Rahmatullah. Ini lambang bahwa semua yang hadir ketekanan lan pinaringan rahmate Gusti Allah. Amin. Jawa juga bermakna bijahi Rasulullah. Kula sampean oleh derajat pangkat kemuliaan karomah syafaah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mula piyantun sepuh biyen niku leke ngendikan sederhana tapi penuh makna. Lek nasihati simpel tapi mengandung nilai filosofi yang tinggi. Jawa Ja'a Rahmatullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ancen lek dibandingno pintere pinter wong sakniki dibanding wong biyen. Nggih napa mboten? Pengalamane pengalaman tiyang sakniki dibanding tiyang biyen. Pengalaman tiyang sakniki tapi pengamalan tiyang biyen. Kula baleni, luweh pengalaman tiyang sakniki tapi luweh pengamalan tiyang zaman siyen. Wong biyen ngajine ora pati pinter. Pengalamane ora pati luas. Tapi pengamalane temen, haliyae temen. Ora ana ilmu sing ora diamali, ora ana amal sing ora dielmoni. Semua ilmu diamalkan, semua amal dielmoni. Artinya kabeh ilmu diamali, kabeh amal dielmoni. Memang sih lek urusan pintere pinter saiki fase-fase saiki. Wong biyen kon muni la haula wala quwata, gak iso lolo quwato. Ora iso muni la haula wala quwata, lolo quwato. Mari wahing ehing karepe alhamdulillahi rabbil alamin, tapi mergo gak iso ehing andulamin. Garap sawah nganggo sapi. Nek cara kilenan diwastani ngerakal, ngeluku, nyingkal. Cara jember napa? Brubul. Karung gendeng ngewelek ngeleng. Ta lelo lelo lelo likum. Niku asline la ilaha illallah, Allah Maha Agung. Tapi mergo wong uluan ora iso. Wong uluan biyen arep muni la ilaha illallah Allah Maha Agung kok mboten saged dipek penake dadi tak lelo lelo lelo legung. Sekali lagi, tiang seposien sederhana tapi penuh makna. Lek nuturi anak putune, awak mulek duwe gawe, aja nganti gak selametan. Napa kok dikongkon selametan? Yo ben uripe dadi selamet. Niku ternyata penjabaran saking as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah niku saged kangge tolak bala. Mulane wong biyen ku apa ae ora ninggal selametan. Nggih napa nggih? Uripe selamet-selamet wong arep apa ae selametan? Arep gawe omah selametan, ngedeke omah selametan, masang genteng selametan, garap sawah selametan, mangke tandur selametan, parine kuning selametan, panen selametan, kelahirane selametan. Wong biyen Suro tanggal 1 selametan, ku 10 Suro selametan neng nggih bubur abang, Maulid Nabi selametan, Rejeb selametan, poso selametan, konuzulul Quran selametan, maleman selametan, riyoyo selametan, mari ngono sekno riyoyo kupat selametan, arep lamaran selametan, nontoni selametan, nikah selametan, sepasar selametan, pendak selametan, bojone meteng selametan, bojone manak selametan, jenakno anak selametan, nyunakno anak selametan, ngrabeno anak selametan, anak sing dirabeno meteng ya selametan, anak sing dirabeno manak ya selametan. Mergo seneng selametan mula uripe selamet. Selamet. Nek selametan ana aturane. Awakmu lek selametan gawe tumpeng. Tumpeng kuwi mengandung pitutur. Tumpeng tegese limang waktu kudu sing mempeng. Lek mau nglakoni salat limang waktu sing mempeng, aja nganti kendu, aja nganti pot, aja nganti pegot, aja nganti telat. Tumpeng niku dukure digawe lincip. Diarani buceng. Artine apa? Lek nyebut sing kenceng. Wadahe berkatane sangka godhong gedhang diarani takir, niku sangka tembung tazakkur kon ngatah-ngatahaken zikir. Ha bocah nom saiki diplesetno. Tumpeng jerene lek pengen iso metu ya kudu mempeng. Dukure luwincip kudu arani buceng jere artine ben iso mlebu ya kudu kenceng. Nun sewu kula. Niki sone di volumene diangkat, Bro. Bro, volume diangkat. Wong sing teko sakmene akeh sone kok alon. Halo. Halo. Pancene lek kon fasih gak iso. Donga mboten saged fasih tiyang biyen muni Allahumma gak iso wong hasbullah diceluk kasbolah. Su'eb ya Su'eb, Abdul Razak ya Dul Rajak, Ramadan dadi ramelan, khairun diwaca kirun. Donga kon Allahumma gak iso ora iso fasih. Allahumma inna nasaluka salamatan piddin. Muni fi gak iso piddin. Wang apia tampil jasad, wajiyada tampil ngilmi, barokatan pir rejeki. Raiso kon fase, beda karo wong saiki. Fase kliwat. Nembe salat mawon saking fase nek takbir nganti bengong-bengong. Allahu akbar mong-mong. Bengong-bengong. Donga ya fase pol. Allahumma inna nas'aluka nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq. Ahla muniqaf nganti indil-indile mencolot saking fase ayyuhuma aqbalu indallah, mana dari keduanya yang diterima Allah. Jamaah sekalian, ternyata ora perkara fase, bukan afsahuhuma tapi ausaluhuma biruhihi ilallah, mana yang rohnya lebih nyambung ke Allah itu yang diterima. Halo. Bahkan kadang-kadang ngapunten dongone orang bejaji tapi mandi. Wong biyen kok suwe ora udan, kepengin udan ora usah salat istisqa, pokoke nyuwun nang Allah madhep mantep nyawang langit. diwaca jopone tandung tan dek tan sus tanpa mendung tanpa bledek tanpa lesus resu resu dan deres yo gembrocok udan deres tenan. Saiki kok ana kemarau panjang, lama enggak ada hujan, kepengin udan. Ustadz sak kabupaten dikumpulno ning alun-alun istighosah bareng njaluk udan, ngobos kabeh dongane. Biyen nolak udan ora katik golek dukun, ora katik golek pawang. Kaya ngene iki duwe acara kok udan. Bingung to? Wis golek botol, buka tutupe, dangakno ning mendunge kanggo singkir mendung. Mendunge ben nyingkreh, dongane diwaca, langite ora sida udan. Udan omok sak uyuh jaran. Terus nguyuh diadai botol. Jadi jarane ya sing maca kuwi. Tutupi pendem kena ketolak udan. Ayo jenengan angen-angen. Ana wong kok lara untu, cewenu cenut ora betah. Mbah untu kula lara, Mbah mboten betah. Ya rene tak damonane. Sing ndi sing lara, sing ngisor apa sing dhuwur? Sing ngisor Mbah, peneken kuwi sing lara. Penek untune sing lara, jawabane diunekke. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waloh. Ora mari tambah aboh. Disebulke. Waras iki. Dongane to walian. Tapi waras. Coba bapak-bapak apa mas-mas, sampean lek duwe kanca lara untu suwuken nganggo jopo iku mau. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari, godhong waloh, ora mari tambah aboh. Sebulno, insyaallah mangke dijotosi sampean. Mula lek urusan muasalah ke Allah, mahabbah ke Rasulullah niku fasih urusan buri. Bahkan kadang-kadang gak roh maknane ora apa-apa. Sing penting atine mantep. Allahumma sholli ala Muhammad. Kayak biantun sepuh biyen maca selawat mahalul qiyam ngewelik-ngelik ditabuhi gawe terbang. Nek cara kulonan jenenge serokalan. Mergo nang jero ana lafat asyraqal badru alaina asyraqal kaunu bihaja. Waca mbek ngewelik-ngelik asyraqal badru alaina amin fani ayatil awadai ditakoni wong apa lek mau artine lek mbuh gak roh aku gak roh artine tapi mereka benar-benar merasakan kehadiran Rasulullah menyatu di majelis itu. Subhanallah panjenengan sing pun ahli thariqah ahli zikir kadang-kadang nek zikir rekaruan khusuke ngantek ngiler-ngiler la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah niku la ilaha negatif illallah positif maka nek diwaca terus negatifnya hilang la ilahane hilang kari illallah illallah illallah illallah illallah illallah diwaca terus ilane hilang kari allahu allahu allahu allahu allahu allahu waca terus Allah hilang kari hu hu hu hu hu hu wong zikir iki nek wis sampe tingkatan hu nikmat dahsyat wis gak ketok apa-apa gak eling apa-apa menyatu kalih Gusti. Mergo hu niku dhamir sya'n cara santri fa usyribat makna dhamir sya'ni sing penting ten mriki. Mila jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah kempal kula panjenengan sedaya sonten menika nyadong rahmati Allah nyadong syafaati Rasulullah. Ayo bareng-bareng tak jak ndonga muga-muga sedaya sing hadir uripe pinaringan barokah. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim antal jawadul hamim wa anta ni'mal mu'in. Monggo sareng-sareng amin ya ya Rahman ya Rahim antal jawadul hamim Ya Allah jamaah nyuwun ibadah istiqomah. Ya Allah jamaah nyuwun gesang engkang barokah. Donga amin ya Allah ya Rahman. Antal Jawadul Halim wa anta ya Allah panjenengan tandosi jamaah niki lahir batin sarono manah sae kang suci. Amin amin ya Allah stajib lan doa ya Rahman stajib lan doa ya Allah. Antal Jawadul Halim wa anta ya Allah jamaah nyuwun langgeng zikir panjenengan. Ya Allah jamaah nyuwun pinter nyukuri kenikmatan. Ya Rahman antal ya Allah jamaah nyuwun sehat ati lan raga wilujeng badan serta putra lan keluarga. Amin amin ya Allah. Antal Jawadul Halim. Mugi-mugi sedaya jamaah ingkang rawuh dipun paringi hasil maksud. Napa ingkang dipun hajataken dikabulaken Allah Subhanahu wa taala. Menawi ingkang wonten gadah masalah, persoalan hidup, problem, apapun masalahnya, apapun persoalan hidupnya, apapun problemnya, mudah-mudahan Allah memberikan makhraja, jalan keluar yang terbaik. Mungkin di antara jamaah wonten ingkang nandang gerah, ada yang sakit apapun penyakitnya, mudah-mudahan oleh Allah segera diberikan kesembuhan. Barangkali di antara sebagian jamaah ada yang masih punya cicilan, kreditan, tanggungan, utang, muga-muga Allah gampangno dalane cepet saged ngelunasi. Sedaya sing rawuh muga-muga pinaringan waras zahir batine, bebas saking sedaya penyakit. Jemaah sekalian, secara umum penyakit niku wonten kalih. Penyakit itu ada dua, ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Wonten penyakit jasmani, wonten penyakit rohani. Penyakit zahir, penyakit jasmani niku penyakite raga, penyakitnya tubuh, penyakitnya jasad. Bangsane watuk, mengguk, ngelu, linu, belek, bengkek, panu, kadas, kurap, rangen, koreng, kutil, plenteng, udun. Niku penyakit zahir. Lah penyakit batin niku penyakit rohani, penyakit akhlak, penyakit moral, takabur, ujub, sum'ah, riya, hasud, tamak dan sebagainya. Pirawuh ingkang dipun mulyakaken. Penyakit zahir niku beda karo penyakit batin. Penyakit jasmani kalih penyakit rohani niku seje. Nek penyakit dohir, penyakit jasmani, sing penyakitan kroso, sing loro kroso, tapi wong liya mboten kroso, tonggone ora apa-apa, masyarakate gak nyapo-nyapo. Siji karo penyakit batin, penyakit rohani, niku aneh, sing penyakitan mboten kroso, sing loro gak kroso, tanggane sing kemeng, wong liya sing puyeng, masyarakat sing teng-teng. Kula paringi contoh penyakit dohir, sing penyakitan kroso, wong liya mboten kroso. Contone misale ana tangga sampeyan kok udunen, udun nang kawedi sak terong. Udun milenium. Hei sing udunen ya kroso kewemeng, tayang, tayang, tayang, kemeng nyengir-nyengir. Nah, tanggane ya biasa malah gojloki. Kok tambah dawa ngono ya modele yo. So nek diunduh aku kabari yo aja meneng-menengan. Mergo penyakit dohir niku sing penyakitan krasa, mulane tambanane gampang, dandan-dandan jasmani niku gampang. Sing penyakitan krasa lara, ora betah larane, akhire pengen tombo. Gak betah nanggung penyakite, akhire purun tombo. Gampang warase. Beda karo penyakit batin, penyakit rohani, penyakit akhlak. Sing penyakitan niku lho mboten krasa. Wong liya sing kemeng, masyarakat sing puyeng. Contoh, ten gene lingkungan jenengan, misalnya kok ana maling. Niku sing susah, kira-kira sing susah malingin apa masyarakate? Halo. Umpama kono lingkungane sampeyan niku enten maling, sing susah malingin apa masyarakate? Masyarakate, padahal sing penyakitan malingin apa masyarakate? Maling sing penyakitan, maling niku penyakitan Bapak Ibu, maling niku gak waras. Le, maling duwe barang kok dicolong uang, mesti dene gelo. Lho ngono kok mentolo nyolong barange wong liya. Wong dekne duwe barang nek dicolong gelo, kok mentolo nyolong barange wong liya. Gak waras. Bu. Ibu. Panjenengan nek dirasani wong ngoten niku gelo napa mboten? Gelo. Lah ngapunten jenengan nate ngrasani wong napa mboten? Berarti gak waras. Subhanallah, wong kuluan ayu-ayu kok do gak waras ya. Berarti sing kula liwati mulai kokone wong gendeng kabeh. Lha ra gendeng piye wong aku nang jero montor. Pak, ya Allah, Pak. Ana sing Pak Yai sayangku, ana sing ngono barang. Ya Allah, subhanallah. Aku tahu kok Ibu kalau kamu cinta aku. Tapi jangan perlakukan aku seperti itu dong. Kan aku jadi malu. Allah, makane dandan-dandan batin niku angel, dandan-dandan akhlak rohani niku angel. Kranten napa? Sing lara ora krasa, sing penyakiten mboten krasa. Ini salah satu misi diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang siang ini kita sambut bulan kelahiran beliau. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya hanya diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah, akhlak-akhlak yang mulia. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah, akhlak itu sumbernya di hati. Halo. Akhlak niku sumbernya di hati. Mangkane api eleke wong tergantung atine, bahkan hidup ini tergantung suasana hati. Kok saya umek toh sayang, kula pun sering matur tiang niku yang atine apik, kelakuane apik. Tiang niku yang atine elek, kelakuane dadi elek. Wong niku yang atine apik, omongane apik, tapi wong niku yang atine elek, omongane yo elek. Pun sering kula contohke, wong nek atine apik arep ngomong elek kujane ya saged, tapi gak tega, gak mentolo arep ngucapno. Ngarani wong ireng nang ireng ya iso, tapi ra mentolo. Paling ya mau diarani ora pati kuning ngono ae. Takoni koncone, "Mbak, aku kok dilokno karo bocah-bocah, jarene aku ireng to, Mbak?" "Gak, sapa sing ngomong? Samanku gak ireng, Dik. Samanku manis." Ngono, tapi ini hati elek. "Mbak, aku jare wong-wong kok ireng to, Mbak?" "Ya ora ireng tok, ya gosong nek kowe." Wong nek atine apik ngarani wong pesek-pesek ini ya iso, tapi gak mentolo. Dilokno, "Aku kok jare wong-wong pesek to?" "Gak, sapa sing kondo? Samanku gak pesek, sedep." Hati apik. Nek ati elek ya ora ngono. "Aku jare wong-wong pesek mosok iya?" "Ya ora pesek tok nek kowe." Ambles kok. Pesek dudu kaya irungmu ngono, sik ana metuntune lenggonmu gak ana metuntune belas kok. Ambles kok. Ya mbuh kok iso ngono. Halo. Hidup itu memang tergantung suasana hati. Pirengke? Pirengke? Uang iku nek atine jembar. Orang itu kalau hatinya lapang, masalah sebesar apapun bisa diatasi dengan mudah. Karena kalau hati lapang, masalah besar bisa jadi kecil. Sebaliknya, kalau hati sempit, hati nek rupek, masalah cilik iso dadi gede. Masalah cilik iso nyusahke. Nem sewu, ibarate sampean kok manggon nggone lapangan sing ombo. Mbok campur karo kewan gedhe-gedhe, ana jaran, ana kebo, ana sapi, ana gajah. Ramasyalah. Apa panggonane ombo, tempatnya luas, meskipun campur karo kewan gedhe. Ya ora sumpek wong tempatnya luas. Ati kok luas, masalah gedhe-gedhe, ora sumpek. Santai cara ngadepine. Sebalike, wong kok manggon nanggone panggonan sing ciut, berada di tempat yang sempit, masalah kecil barang kecil pun bisa dianggap besar. Ana ibu-ibu kok nang jero WC medongkrong karo ngedan-ngeden. Ana kewan cilik curu lho bingunge ra karuan. Adek jorone lanang pisan. Wong nek atine sempit, wong nek atine rupek, ambok masalah cilik iso nyusahno. Masalah kecil bisa menjadi besar. Inilah pentingnya kita untuk menata hati. Bahkan kebahagiaan itu tempatnya juga di hati. Selama ini sering saya sampaikan, banyak orang yang salah tafsir, banyak orang yang salah arti, menganggap bahwa kebahagiaan itu karena harta. Bahagia itu nek donyane luweh-luweh, donyane turah-turah, padahal itu salah. Allahumma shalli ala Muhammad. Uang itu tambah hake duite, tambah hake urusane. Uang itu tambah hake donyane, tambah loro awake. Gini bang gih. Lambemu ngomong gih. Tapi praktek uripmu urang gih blas. Coba pertanyaan ini pernah saya lontarkan, tolong dijawab wong wuluan. Sama umpama kok ndek duit 500 juta, ditawani gawe bangun masjid, karo ditawani sawah mbok pilih ndi? Mangkane rupane do kaya galengan. Ya ora ngenyek. Lho padahal wonge tambah ombo sawahe tambah loro awake. Ora percaya, nang ngambakno sawahmu, ambake sak ambak-ambane, sawah sak Kabupaten Jember tebasen kabeh, garapen kabeh, wak pekoh sampean. Ngkulit tapi apik alus malah kaya ula kadut ya perkara sawah kuwi. Wong sing duwite akeh kae lho Bu, anggite sampean terus ning omahe ana duit undung-undungan, tumpukan duit. Ndak, iku ya mek nyekeli angka tok, mek nyekeli tulisane tok RP 700 miliar. Sampean kaya iso gawe tulisan dhewe. Ngene kok bingung. Melane nek urusan donya, perhatikan, padha karo sampean numpak sepeda motor, padha karo sampean numpak kendaraan. Sak banter-bantere sampean numpak kendaraan, iso nyalip ning ngarep mesti ana kendaraan meneh. Ngene apa mboten? Sak banter-banter mulai nyalip kendaraan, iso nyalip siji, weng ning ngarep ya sik eneng neh. Ngarep mbok salip, weng ngarepe sik ana neh. Mbok salip ngarepe, weng ngarep bisa ono neh, ngarep bu salib sentiet tetap bisa ono neh, di atas langit masih ada. Maka satuan kekayaan itu bukan rupiah, satuan kekayaan itu bukan dolar, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Laisal ghina ghina malin walakinnal ghina ghina nafas. Nun sewu, yang penting dalam hidup ini bukan kok berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati. Ora kok piro duwene awak dhewe, tapi sak piro sing iso dinikmati karo awak dhewe. Saya ulang, bukan kok berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati. Jamaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah, apa artinya kita memiliki segalanya tapi kita tidak bisa menikmatinya? Apa artine kula sampean duwe sembarang kalir tapi ora iso nikmati, ora ana gunane? Ibu, ibu, napa artine panjenengan gadah daharan enak, duwe panganan lezat, tapi laten jenengan melentung sak klopo? Ora ana gunane duwe panganan enak wong ilate melentung. Bapak-bapak, napa artine panjenengan iso tuku sofa, iso tuku kursi regane 100 juta saking apike, tapi bokonge sama nuduneng ne. Ora waras-waras. Nganggur, gak ana gaene kursi 100 juta. Ibu bapak, apa gunane, apa artine sampean iso tuku TV gawedi 100 in, wombo, tapi mripate sampean belek ra mari-mari? Bapak-bapak ngapunten, apa artine pak sampean di bojo sing wayu, kemrusu, halus, mulus, keboy, semlohai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenol, semok, kembelenok, kemontok, kemolek? Apa artine pak sampean di bojo sing wayu, mentong-mentong, moblong-moblong, sewemok, tapi sama nanyang-anyangan nae bendino? Lah wong ra iso nikmati kok. Yang penting bisa menikmati. Saya yakin panjenengan semua yang hadir meskipun panggonane uyel-uyelan lebih bisa menikmati. Nyatane yo ket mulai jam 1 sampai yang mene masih menunggu aku. Pangapunten. Subhanallah. Disinilah pentingnya menata hati. Hidup tergantung suasana hati. Bersihkan hati, raih ridho ilahi, pasti kebahagiaan itu akan kita gapai. Satu-satunya yang dijamin keselamatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ning dunia, ning akhirat, hanya orang-orang yang hatinya bersih. Yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari, maksudnya ini hari kiamat, hari di akhirat, di mana tidak ada lagi gunanya anak-anak, harta benda, dalam arti tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolong, tidak bisa membantu, tidak bisa membela, kecuali hanya orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, jamaah sekalian rahimakumullah, bahkan akhlak tempatnya di hati. Api elek wong kari atine, wong ne atine apik, masih disikapi elek, penompone tetep apik, masih dielek-elek iso dadekno keapian, mergo dasar atine wis apik. Mbah rapati mbok reken kok. Tangen-angen kok kaya wong bento aku. Ngomong rambut rungokno. Halo. Tapi nek atine elek, masih yo diapiki karo wong yo salah tompo ae ngono. Mesti ngono. Suudzon. Ene ngopo ae dibakas? Ora gelem grayangi awake dhewe biji wong liya. Mosok ana tangga sing lanang ganteng sing wedok elek digunem. Delok to, Mbak? Delok. Sing lanang ganteng bareng sing wedok, kaya garangan anyang-anyangan ngono. Nung sing lakoni kula ora piye-piye kok kowe umek. Ngono tangga bangun omah ya mesti ngono. Bangun omah utange pirang-pirang gun sahur. Ngono tangga nyari peda motor ya mesti lambene luwek. Titeni Mbak, titeni gak kira suwe nek wong kuwi aku sapal. Gak kira suwe sampean titeni telung wulan nek ditarik dealer. Sampean karo ben minggu ana wong lanang rono jaketan ireng iku anggitmu sapa? Iku nageh. Biasanya lambe-lambe sing kudungan. Ngeten pun atine menungso sedaya niku dasare apik. Merga kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kabeh menungso didamel Allah, diseleh ten alam donya kaadane apik, iso dadi apik terus apa malih dadi elek niku kari wonge. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kari wonge milih fujuraha utawa milih takwaha. Kula sampean dikeki pilihan, nek asline Allah gawe menungso kaadane apik, kari menungsone milih ndi? Milih terus dadi wong apik apa ganti profesi dadi wong elek? Alih haluan, puter haluan dadi wong elek. Lek dasare kabeh atine menungso apik, mergo pancen atiku gak kena digoroi. Hati ndak bisa dibohongi. Halo. Ketika ada seorang sahabat menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabat niki matur, "Ya Rasulullah, dalam kula menika tiyang bodoh, kula menika mboten hafal Quran, kula menika mboten saged ngaji Kanjeng Nabi, kula menika mboten ahli ibadah. Dos pundi carane supaya urip kula tansah dipun ridani Gusti Allah?" Terus Kanjeng Nabi dawuh, "Istafti qalbak, istafti qalbak, istafti qalbak." Tanya pada hatimu, tanya pada hatimu, tanya pada hatimu. Jalu o pitutur ning atimu, jalu o fatwa ning atimu, jalu o nasihat ning atimu. Bagaimana hatimu memberi fatwa? Ya apa hatimu ngekei pitutur? Ikuti. Piye jare hatimu? Nut. Pasti kamu akan menjadi baik. Bagaimana kata hatimu? Ikuti. Pasti kamu akan menjadi baik. Mergo dasare ati niku apik. Mulane ibu, ibu kabeh wong iku ngerti kok iki barang apik, iki barang elek. Kabeh ngerti lek barang ku apik mesti atine setuju, tapi nek barang ku elek mesti atine ora setuju. Kabeh wong nek penggawean niku apik mesti atine seneng, tapi lek penggawean ku elek mesti atine ora seneng. Mila hoi istafti qalbak, istafti qalbak, istafti qalbak. Tanya pada hatimu, tanya pada hatimu, tanya pada hatimu. Bagaimana hatimu memberi nasihat? Ikuti. Pasti kamu akan menjadi baik karena hati enggak pernah bohong. Hati selalu jujur. Makanya kata anak muda-muda itu, tanyakan pada hatimu karena hatimu tidak akan pernah membohongimu apabila kau jujur pada hatimu. Kulo sampean ngelakoni apik karo ngelakoni elek niku perasaane padha napa beda? Mesti beda. Wong kuwi nek ngelakoni apik mesti atine tenang, tapi nek ngelakoni elek mesti atine gelisah. Saya tanya, bawa uang sendiri sama bawa uang korupsi padha napa beda? Beda. Kalau bawa uang sendiri senang, tapi kalau bawa uang hasil korupsi mesti gelisah. Bawa uang negara pakai lari ke luar negeri, koruptor-koruptor kuwi sing nyolong duite negara minggat ning luar negeri tahun-tahunan gak wani mulih. Tak bandingin meneh, nggawa barange dhewe karo nggawa barange wong rasane padha napa beda? Nggawa duite dhewe karo nggawa duite negara rasane padha napa beda? Bapak-bapak nggawa bojone dhewe karo nggawa bojone wong padha napa beda? Kowe kok ngomong beda ya apa tahu to piye? Sangane kok kaya pengalaman modele. Pasti rasanya berbeda. Saya ulang, lek ana wong nglakoni apa-apa kok tenang, niku insyaallah sing dilakoni apik. Tapi nglakoni apa-apa kok ora tenang, niku sing dilakoni elek. Hoi. Hoi. Lah nek wong mukmin niku cirine kerasan nanggone panggonan sing apik. Betah manggon nanggone panggonan sing apik. Wong mukmin kerasan manggon ning masjid. Wong mukmin kerasan manggon ning majelis taklim, majelis zikir, ning pengajian. Padha dene kerasane iwak nanggone banyu. Iwak iku kerasan nanggone banyu. Nek wong mukmin temen kerasan nanggone pengajian, kerasan nanggone masjid. Padha karo iwak kerasan

Bojoku gak kaya ngene-ngene iki. Wong lek kaya ngene iki ayo padha kok ya. Halo. Samanku dikandani balak-balik. Lek bengi Bu nang dalem, macao sing ayu, dandan rapi, ambune wangi, metuki garwane. Saman metuki bojo ki wis ayu, kadhaane wis wangi. Aja kok ruwok-ruwok, ruwes-ruwes, ambune tengik pisan. Kaos P3 tahun 82 saya digawe. Mengkeret bojomu. Kowe wis ayu, wangi, metuk bojo nang terus tawa. Nek tawa piye jare? Tawa kok piye? Ya tawa. Metuk nang Pak. Pak, bengi iki aku kanggo apa ora? Lek kanggo nyon nang diaker-aker. Nek ora kanggo aku ya tak. Sapa ngomong tak golek? Tak salat, tak zikir, tak selawat, tak maca Quran, tak wiridan. Aturane ngono aku mbok arani jorok ya wis aku nerangno. Wong wedo yo senajan ahli ibadah nek gak nglegakno bojone, gak ngridakno bojone, sulit masuk surga. Halo. Seorang istri menyakitkan suami, suaminya gelo, gelo bahasa Indonesianya apa? Ya sakit hati, kecewa, kecewa. Suaminya gelah. Tidak mau nyepura. Karena suami gelah tidak mau nyepura, keduluan mati yang sang suami belum memberikan sepura, maka istri itu enggak bisa masuk surga. Naudzubillah min. Jangankan kok sampean wong lo jejer, woi, jangankan kok sampean wong lo jejer, putri tercinta, putri kesayangan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fatimatuz Zahra, Fatimah Al-Batul, yang di dunia saja sudah dijamin akan menjadi ratu bidadari surga. Itu pernah satu malam mengecewakan suaminya. Gelakno penggaliye garwane nggih menika Imam Ali karramallahu wajah. Karena satu masalah Sayyidina Ali tersinggung, akhirnya nyaprut, merengut. Ngono ku Siti Fatimah susah rumangsa salah karo garwane. Padha karo tiyang mriki nggih. Ibu-ibu nek susah karo bapak ya su, nek salah karo bapak ya suwedi ngoten nggih. Apik terusno ya apik. Tapi nggih kok ora matek meyakinkan ngono modele. Saking susahe, saking kuwatire nglarakno ati, saking kuwatire gak disepuro, gak atek ngenteni engkok, gak atek ngenteni sesuk, langsung seketika bangkit dan minta maaf kepada suami. Mas, ngapunten kula lepat ngoten niku Sayyidina Ali di jalan sepuro mboten langsung nyepuro, melengos nengen. Kemudian Siti Fatimah pun mengejar ke arah samping kanan minta maaf, duku-duku DP-DP ngapunten mas kula lepat kalian jenengan ngapunten ge. Sayyidina Ali sekak gelem nyepuro, melengos nengiwa. Dikejar lagi oleh Siti Fatimah ke samping kiri. Mas saestu dalem nyun pangapunten dalem lepat kali panjenengan. Sik gak disipura. Putus asakah? Ndak. Marahkah Siti Fatimah? Ndak. Semakin berusaha untuk minta maaf dengan satu tekad, sebelum saya dimaafkan oleh suami saya tidak akan pernah berhenti untuk meminta maaf. Bangkit berdiri, pundak Sayyidina Ali dipegang, jaluk sepura kalih ngumeti awake ping pitung dosa. Ping pinten Bu? 70 kali putaran sambil minta maaf. Nyekeli pundak. Mas Ali sepurane. Wer. Mas Ali sepuntene. Wer. Mas Ali kula nyuwun ngapunten. Wer. Mas Ali sepuntene. Wer. Mas Ali sepuntene. Wer. Mas Ali sepuntene. Wer. Mas Ali sepuntene. Wer. 70 kali putaran Sayyidina Ali baru tersenyum. Terima. Untuk mendapatkan sebuah senyuman. Itu perjuangannya muteri tubuhnya 70 kali sambil meminta maaf hanya untuk mendapatkan sebuah senyuman. Halo. Nembe di ngapura. Saniki kula takon. Ibu-ibu. Ibu-ibu. Jenengan misalnya kok salah kali garwane terus njaluk sepura, mboten disepura. Pak, aku salah sampean, Pak. Aku salah karo sampean, Pak. Sepurane, Pak, yo gak atiku sik loro. Ngoten niku jenengan nggih kersa njaluk sepuro ngantek di sepuro sampai mumeti awake ping 70 purun ngoten. Prakatak. Nek wong lo jejer ya ora ngono. Pak, aku salam mbek sampean sepurane Pak ya. Gak, antiku sik loro, rung tak sepuro. Ramuk sepuro ya wis. Ramuk sepuro gak patek. Potongane. Niku berarti atine kualik. Niki mangke lek kula terus-teruske jenengan dereng salat asar. Ayo. Muga-muga wonten manfaate sing kula aturne. Cuwampur karuan jamaah tahlil digiyatne. Digiyatne nggih. Satu kampung, satu daerah, janji kegiatan-kegiatan agamane maju, salat jamaahe maju, jamaah tahlile maju, syiar agamane insyaallah daerah niku akan menjadi barokah. Sekali lagi keterlambatan saya nyuwun pangapunten, ngaji kula-kula jujak-jujak, sing penting mangke pundhut hikmahe. Muga-muga wonten manfaate. Muga-muga sedaya ingkang rawuh hadir atine dipun paringi waras. Uripe binaringan selamat lan barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin allahumma shalli 'ala sayyidina muhammadin wa 'ala alihi sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa silatana silatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma allahumma ij'alna wa ij'al auladana wa talamidana wa ahlana wa qawmana وجماعتنا ومن حضر في مجلسنا هذا من أهل العلم وأهل التقى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الخير والصلاة في الدارين ولا تجعلنا وإياكم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيد الخير كله اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفنا ديما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين نيوان أكون ابن بانابونتن هدان الله إياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.